كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اننا نسالك باسمك العظيم الرحيم الرحمن ذا الجلال والاكرام القوي المتين المعطي المنعم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم علمنا ما ينفعنا من علوم التفسير ومن علوم الحديث ومن علوم العقيدة اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما نافعا طيبا مباركا فيه وزدنا بعظمتك وبكرمتك وبمنك علما نافعا يا رب العالمين ربنا يا مقلب القلوب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب يا مدبر الأمور يا خالق السماوات والأرض ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك في كل حال اللهم أعنا على ذكرك يا رب العالمين اللهم أعنا على شكرك إنك أنت المنعم اللهم أعنا على شكر نعمك إنك أنت المنعم إنك أنت المعطي إنك أنت مدبر السماوات والأرض إنك أنت الرزاق اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من العالمين والعالمين والعالمين والعاملين بما علمتنا اللهم اجعلنا من دعاة الخير اللهم لا تجعلنا من دعاة السوء اللهم لا تجعلنا من دعاة السوء إنك أنت مدبر الأمور إنك أنت مدبر الأمور اللهم لا تجعلنا ممن لا يعملون ما علمته اللهم لا تجعلنا ممن لا يعلمون لا يعملون من الذي علمتهم اللهم اجعلنا من العالمين بما علمتنا اللهم ثبتنا في عبادتك اللهم ثبتنا في ذكرك اللهم اجعل قلوبنا حيا اللهم اجعل قلوبنا حية في طاعتك في رضاك اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم اجعلنا من العابدين لك مخلصا لك الدين اللهم اجعلنا من العابدين من المخلصين اللهم لا تجعلنا من المشركين اللهم إننا نعوذ بك من الشرك الأصغر والأكبر اللهم إننا نعوذ بعظمتك وبرحمتك من الشرك الأخفى ومن الشرك الأكبر. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك. Kita lanjutkan Al-Baqarah ayat ke 49 sampai 53 insyaallah pada hari ini. 5 ayat yang masih berkaitan dengan Bani Israel, atau ayat ke 54 sampai 57. Ya. 4 ayat berkaitan dengan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dari sebar. Masyaallah. Di sebar. Nanti taruh belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, wa idz qala Musa liqaumihi. Kita memiliki kata al-qaum di sini. Al-qaum maksudnya adalah kaum laki-laki saja, sebagaimana yang dituturkan dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga di dalam tafsir Al-Isar ini. Kata al-qaum maksudnya adalah kaum laki-laki saja. Jadi kaum, ketika ada lafal kaum, kaum itu kaum, dia bisa dalam bahasa Arab bisa dimutlakan dua maksud. Bisa dimaksudkan kaum laki-laki aja, bisa dimaksudkan laki-laki dan perempuan, yaitu segolongan. Nah, dalam Al-Qur'an pun, bahasa Al-Qur'an terhadap lafal kaum itu kadang-kadang dimaksudkan laki-laki saja, dan pernah juga dimaksudkan laki-laki dan perempuannya, kelompok kaum. Maksudnya adalah kaum laki-laki saja. Itu salah satu penggunaan terhadap kaum. Tidak termasuk kaum wanita. Dan wanita termasuk kaum. Tetapi kadang kaum dimaksudkan laki-laki saja. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Nah, sekarang ada wala nisa'um min nisa', dan nanti ada terusannya. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum, yang maksud laki-laki, janganlah laki-laki mengolok-olok kaum yang lainnya, yaitu laki-laki juga. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Kemudian ada wala nisa'um min nisa'in, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Jadi ada kontra di sini antara kaum dengan nisa. Kaum berarti laki-laki, nisa perempuan. Ya. Tetapi bisa juga dimaksudkan kaum adalah laki-laki dan juga perempuan. Berarti janganlah suatu kaum mengejek suatu kaum lain, mengolok-olok suatu kaum lain. Tapi ada juga pengolok-olokan yang bersifat syar'i. Misalnya kita mengolok-olok Yahudi karena ketamakan mereka dan karena pembangkangan mereka, mengolok-olok Nasrani karena kebodohan mereka dalam teori uluhiyah mereka dan rububiyah mereka. Itu tidak masalah. Tetapi ini la yaskhur qaumun min qaumin dimaksudkan adalah sesama kaum muslimin jika tidak ada hal yang patut diperolok-olokkan. Ya. Baik. Dan terkadang lafal qaum diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan juga perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Ya kan? Sesungguhnya kami arsalna telah mengutus Nuhan Nuh ila kepada kaumnya. Dan pengutusan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, itu tidak hanya terbatas pada kaum laki-laki saja. Berarti maksud dari kaum dalam surat ini adalah laki-laki dan perempuannya. Karena tiada seorang pun dari rasul melainkan diutus kepada umat yang di dalamnya terkomposisikan laki-laki dan perempuan. Tidak hanya terbatas pada laki-laki saja. Ya. Itu jadi kaum. Jadi kaum ada dua makna, bisa yang laki-laki saja atau juga tercampur dalam yang wanita. Wa idh qala Musa liqaumi, dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Berarti Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah pemuka kaum dan mengatakan wahai kaumku. Innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian atau menganiaya diri kalian sendiri. Udah pernah kita bahas tentang zalamtum? Hah? Atau di Al-Fatihah atau di sini? Di sini. Pekan kemarin bukan zalamtum anfusakum, kalian telah menzalimi diri-diri kalian. Kezaliman terbesar sebagaimana dalam surat Luqman adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Dan bukankah mereka melakukan kesyirikan itu Bani Israel pada masa itu? Innakum zolamtum anfusakum. Sesungguhnya kum kalian, zolamtum kalian, anfusakum kalian. Berarti siapapun manusia yang berbuat kezaliman itu akan kembali kepada diri mereka. Sebagaimana Bani Israel berbuat kezaliman, yaitu apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik, itu adalah sama saja menzalimi diri sendiri. Ya, ketika antum ditanya, apakah berbuat syirik itu kezaliman? Benar. Dalilnya apa? Di surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Dalilnya juga di sini, innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijl. Antum tahu dalilnya? Ya, kalau misalnya antum ditanya, apakah kesyirikan itu kezaliman? Antum bilang ya. Dalilnya apa tadi? Inna syirka la zulmun azim, atau innakum zolamtum anfusakum bittikhazikumul ajil. Kemudian apa dalilnya bahwasanya kezoliman akan kembali kepada diri sendiri? Ya, ini dalilnya. Innakum zolamtum anfusakum, sesungguhnya kalian menzolimi diri kalian. Sesungguhnya kalian menzalimi diri sekalian, bittikhadzikumul ijl. Dengan cara apa kok kalian menganiaya diri kalian sendiri? Dengan menjadikan patung anak lembu sebagai sesembahan. Ya. Nah, kalau misal kaum muslimin berbuat syirik, itu sama aja menzalimi diri mereka sendiri. Kok bisa? Bisa. Itu kezaliman nyata, tapi pembalasannya itu akan pedih dan pahit, dan itu adalah kezaliman untuk diri mereka sendiri. Bukan Allah yang menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka. Dan itu yang akan kita bahas nanti di faidul faid. Ya qaumi, innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijl. Di sini lihat, kita punya banyak dhamir. dalam innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikum. Empat semuanya kum tum kum kum. Kalian. Wahai kaumku, semuanya kalian telah menzalimi diri-diri kalian sendiri. Anfusakum, jiwa-jiwa kalian sendiri. Maksudnya jiwa-jiwa bisa aja rohani kalian, bisa juga fisik kalian. Rohani kalian, karena kalian berbuat syirik. Maka orang yang berbuat syirik, dia akan kelak di hari kiamat akan disempitkan. Dan juga kuburnya akan disempitkan. Dan kehidupannya juga akan disempitkan. Dan juga orang yang berbuat syirik akan diberikan balasan, bukan hanya anfus jiwa saja, tapi anfus fisik, baik di kubur atau nanti di akhirat, di barzakh atau di akhirat nanti. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijl bi aba asbabiyah, dengan sebab ittikhadz menjadikan, dengan sebab kalian telah menjadikan al-ijl, anak lembu, patung anak lembu. Di sini kita punya kuasa kata ittikhadz. Ittikhadz artinya menjadikan. Dan itu insyaallah ittikhadz itu lafal ini juga akan dipelajari nanti di Bulughul Maram insyaallah. Jadi sebenarnya ayat, potongan ayat ini berkaitan juga dengan fa'il fa'il, berkaitan dengan Bulughul Maram kita nanti, dengan pembahasan wada berkaitan juga. Ittikhadzikumul ijl, dengan sebab kalian telah menjadikan al-ijl, anak lembu atau semacamnya, sebagai sesembahan. Anak lembu yang bahkan tidak hidup, anak lembu yang mati, anak lembu yang mati. Bukan mati aja, tapi memang bukan anak lembu, tapi dia berupa patung. Ya. Dan terbuat dari emas dan sejenisnya. Baik. Ana tanya lagi. Apa dalilnya bahwasanya syirik adalah kezaliman? Apa dalilnya? Inna syirka la zulmun azim. Atau antum bisa dengan dalil ini apa? Qawmi innakum zalamtum anfusakum bittikhadzikumul ijl. Wahai kaumku, dalilnya apa dalilnya? Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya Bani Israel, ya kaum, ya kaumi, wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian zalamtum, berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Dengan cara apa? Dengan sebab apa? Ittikhadzikumul ijl, dengan sebab kalian menyembah al-ijl. Fatubu ila barikum. Fatubu ila barikum. Sebenarnya di sini dalam penjelasan kata, sebelum kita ke fatubu ila barikum, ada penjelasan kata dalam tafsir Al-Isa. Zulmun nafs, coba lihat 110 bagian dalam kitabnya. Zulmun nafs. Zulm kita sudah tahu. An-nafs, diri sendiri. Jiwa menzalimi diri sendiri. 178. Secara bahasa, zulm atau zalim adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masih ingat pelajaran fawaidul fawaid, niza' atau perselisihan antara kaum Jabriyah dengan Ahli Sunnah. Bahwasanya perselisihan mereka diakarkan dengan definisi yang berbeda terhadap zalim, ya, terhadap kezaliman. Definisi Ahli Sunnah terhadap kezaliman apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi kalau misalnya definisi Jabriyah terhadap zulm atau kezaliman adalah menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Walaupun benar itu zulm, benar atau menggunakan sesuatu yang bukan miliknya, tentu sama dengan tidak meletakkan sesuatu pada miliknya, ya kan? Tetapi dari premis seperti itu akhirnya bercabang kepada hal-hal yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan nas-nas syar'i. Nah, secara bahasa, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang karena dia beriman, itu zulm bukan? Ah, antum terkena paham Jabriyah berarti. Zulm bukan? Zulm itu zalim. Allah Subhanahu wa taala mengazab muslim beriman karena ketakwaannya. Itu zulm bukan? Itu zulm. Nah, antum kemarin enggak masuk, makanya enggak tahu. Nah, zulm itu. Nah, tetapi kalau bagi Jabriyah dan sebagian Asy'ariyah, hal seperti ini enggak, bukan zulm. Bukan zulm, bukan kezaliman. Itu Allah Subhanahu wa taala mengazab orang beriman karena keimanannya. Bagi mereka bukan kezaliman. Kenapa? Karena berawal dari definisi mereka terhadap kezaliman, yaitu kezaliman apa? Tidak menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Makanya, bukankah orang beriman itu milik Allah? Milik Allah itu benar. Orang jadi zalim adalah menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Sementara, apalagi premisnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu, ya kan? Nah, ketika orang beriman, beramal soleh, diazab karena dia beramal soleh, oleh Allah Subhanahu wa taala diazab, maka kata Jabriyah apa? Oh, mereka ini tidak dizalimi oleh Allah. Kenapa? Allah tidak menzalimi mereka. Kenapa? Karena mereka ini miliknya Allah. Allah terserah mau ngapain mereka aja, mau mengazab karena ketaatan mereka, itu terserah Allah. Masih ingat pemahaman ini? Ya. Nah, jadi berbeda antara Ahlus Sunnah dengan Jabriyah dan sebagian kaum Asy'ariyah. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan sesuai dengan dalil yang telah kita tuturkan kemarin dan juga insya Allah nanti, bahwasanya orang yang beramal soleh akan dibalas dengan kebaikan, pasti itu kan. Dan orang yang beramal buruk akan dibalas dengan keburukan. Tetapi kadang-kadang Allah bisa saja Allah Subhanahu wa taala justru menghapus dosa tersebut bagi orang yang beriman, walaupun dia beramal buruk misalnya dalam suatu kondisi. Bisa aja. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab seorang beriman karena keimanannya, itu berarti zulm dan menyalahi kalam Allah sendiri, menyalahi nas-nas Nabi. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah ini kezaliman dan ini ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah mengazab orang karena dia beriman, itu enggak. Karena apa? Karena itu kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke surga, memasukkan seseorang ke surga karena dia kafir, itu juga kezaliman. Maka itu tidak mungkin. Itu bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara bagi Jabriyah, orang misalnya ada orang kafir, oh mungkin aja dia masuk surga. Dan bagi Jabriyah, ya, dengan pemahaman mereka terhadap kezaliman. Tapi ini sekadar kita flashback ulang seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu tentang pemahaman-pemahaman mereka Jabriyah. Ya mungkin udah kita lupakan, ya. Udah lupakan? Sekarang kita refreshing lagi. Ingat lagi. Secara bahasa, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang Bani Israel itu, mereka menyembah siapa ketika Nabi Musa alaihissalam pergi 40? Hah? Menyembah anak patung anak lembu. Oke. Kalau misalnya kita melihat menyembah patung, itu bukankah itu sama dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, sama enggak? Bukankah kita seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika menyembah patung itu berarti zalim. Karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Iya enggak? Tapi kalau misalnya kita pakai premis Jabriyah. Pakai premis Jabriyah. Kezaliman adalah menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Tapi sekarang kita punya patung. Kita beli patung. Kita sembah. Kalau kita pakai teori Jabriyah, berarti enggak, ini bukan kezaliman. Kenapa? Karena saya menggunakan sesuatu yang milik saya. Paham di sini enggak? Oke. Seseorang yang melakukan perbuatan dosa, padahal seharusnya ia menyucikan jiwanya dengan beramal soleh, ia sama saja dengan mengotori jiwanya itu dengan perbuatan yang buruk. Dengan demikian, ia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang tepat. Karena seharusnya dilakukan oleh hamba Allah Ta'ala adalah menyucikan jiwanya agar ia berpotensi untuk menjadi manusia paripurna dan hidup bahagia. Bukan malah mengotori jiwanya sehingga ia akan sengsara dan dan merugi. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sebenarnya segala jenis kemaksiatan itu kezaliman. Ya. Segala jenis kemaksiatan itu kezaliman. Kenapa? Maksiat artinya apa? Pembangkangan. Pembangkangan berarti imma tidak mentaati Allah, imma melanggar peraturan Allah. Dan kedua-duanya sama saja tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka kezaliman, maksiat itu kezaliman. Baik, bittikhazikumul ijl, yakni disebabkan kalian menjadikan anak sapi yang dibuat oleh As-Samiri dari emas perhiasan istri-istri kalian sebagai Tuhan yang kalian sembah bersama. Ini menunjukkan betapa bodohnya Bani Israel. Sepintar-pintar mereka, sebesar-besar keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, itu tetap ada sisi kebodohan yang ridiculous. Orang-orang itu pasti akan melihat ini bodoh sekali. Dan itu semua firqah yang menyimpang itu pasti ada sisi kebodohannya. Dengan dalil ini. Ini dengan warta dari sini. Bahwasanya semua firqah yang menyimpang pasti ada sisi kebodohan yang layak untuk ditertawakan. Meskipun firqah tersebut pinter orang-orangnya. Bukankah orang-orang liberal itu intelek. Orang-orang yang pakai bahasa tinggi, orang-orang yang bisa menipu manusia dengan retorika mereka. Tapi ternyata banyak sekali sisi-sisi penalaran mereka yang jahiliyah sekali. Di antaranya iblis adalah ahli tauhid. Disebabkan enggak mau bersujud kepada Adam tapi maunya sujud sama Allah. Dan hal-hal lain, misalnya orang-orang homo, orang-orang mempertontonkan aurat, orang-orang telanjang, pelacur, pezina dan sebagainya dibela. Sementara orang-orang yang soleh dan sebagainya, mereka justru melawan. Ini sisinya pasti ada, sisi bobroknya itu pasti ada. Semua firqah sesat itu, semua firqah menyimpang itu pasti ada sisi bobroknya. Dengan dalil apa? Bani Israel yang sudah jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala naskan faddaltukum 'alal 'alamin, itu tetap ada ketergelinciran yang luar biasa. Padahal sudah jelas Allah katakan faddaltukum 'alal 'alamin, saya telah memberi kalian, aku telah memberi kalian keutamaan atas orang-orang kaum lain pada saat itu. Tapi tetap mereka kelihatan. Karena apa? Membangkangnya, karena sesatnya mereka. Lebih-lebih yang sekarang, lebih-lebih firqah-firqah sesat sekarang, pasti akan ada kelihatan ketergelinciran mereka. Makanya di sini juga ada isyarat. Tadi dalil tadi ada juga isyarat. Siapapun orang yang menyimpan keburukan dalam kalbunya, niat yang busuk kelak akan diperlihatkan. Niat yang busuk dipelihara akan diperlihatkan. Ya, akan diperlihatkan. Niat yang menyimpang terhadap suatu amal dan dipelihara itu akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kebusukan itu. Di antara kadang-kadang kalau misalnya kita baru berbuat kesalahan, kebusukan, kebobrokan dan semacamnya, tiba-tiba hari itu menjadi tidak begitu enak. Enggak seperti biasanya. Sama teman-teman biasanya cerah, kok sekarang rasanya kayaknya hubungan kita enggak enak sekali. Itu karena apa? Karena akibat dosa yang dipelihara. Ya. Al-Bari. Nah, kita kembali ke ini ayat bittikhazikumul ijl. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi pengampunan dosa melalui lisan Nabi Musa alaihi salam, fatubu ila barikum. Maka bertaubatlah kalian ila ke bari'ikum. Bari. Apa arti bari? Coba kita lihat di sini, arti bari adalah yang Maha Menciptakan. So, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Fatubu ila barikum. Masih dalam lafal bari. Jadi kita udah tahu bari itu artinya pencipta. Begitu juga dengan khaliq. Khaliq artinya mencipta. Tapi apa bedanya khaliq dengan bari? Khaliq dengan bari. Bedanya khaliq dengan bari, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kalau misalnya bari itu seperti fatir, yaitu mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian kalau misalnya Khalid itu menjadikan gambarnya, bentuknya, yaitu Khalid menciptakan. Tapi Bari itu mengadakan setelah sebelumnya tidak ada. Jadi seolah yang lafal Bari ini menunjukkan lebih awal dibandingkan Khalq. Ya. Bari ini menunjukkan lebih awal dibandingkan lafal, dibandingkan Khalq. Di antara ini ya yang wajib kita hafal maknanya Bari, salah satu asma Allah Subhanahu wa taala yang agung dan terbaik. Atau kadang-kadang disebut juga dengan Bari, Bari, hamzahnya dihilangkan, jadi Bari. Coba kita lihat, ada surat. Surat dalam Al-Qur'an, dalam surat tersebut ayat-ayat terakhirnya syarat akan asma Allah Subhanahu wa taala al-husna. Akhir-akhir surat itu. Al-Hasyr. Coba kita lihat surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr 3 atau 4 ayat terakhir. Kita baca Al-Qur'an. Yang punya HP apa? Ada Al-Qur'annya bisa dibuka. Al-Hasyr ayat ke 21, 22, 23, 24. Ini ayat ini luar biasa, ayat yang sangat luar biasa. Dari 21 sampai 24. Ini ayat di antara ayat-ayat yang sangat kuat dalam Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang paling kuat dalam Al-Qur'an. Maknanya karena mengandung dua hal, yaitu pengagungan terhadap Al-Qur'an dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Apa artinya? Seandainya kami turunkan Quran ini di atas sebuah gunung, apa yang akan kita lihat? Kamu akan melihat di sini mereka gunung ya. Kamu akan melihat gunung itu khasyian khusyu' mutasaddian, dan benar-benar tunduk. Min khasyatillah, disebabkan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gunung yang kita lihat sekarang itu mati. Wa tilkal amsal, dan permisalan-permisalan seperti itulah. Nadribuha linnas, kami jadikan untuk manusia, kami berikan untuk manusia. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka mikir. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali amsal, amsal dari Allah yang hak, dan itu ditujukan supaya kita itu berpikir dengan permisalan-permisalan ini. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan dirinya mengagung dengan menyebutkan asma-asmanya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Mengetahui yang ghaib dan yang tersaksikan. Huwar Rahmanur Rahim. Dia adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Huwallahu allazi la ilaha illa. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal Malikul Quddus. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Al-Malik. Maha Raja, Maha memiliki. Al-Quddus, Maha Maha Suci. As-Salam, Maha Sejahtera. Al-Mu'min, Maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, Al-Muhaimin memelihara. Al-Aziz, yang Maha perkasa. Al-Jabbar, Maha kuasa. Al-Mutakabbir, Maha memiliki segala kebesaran, keagungan. Subhanallah ya amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian, nah ini lafal al-Bari ada di sini. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang khaliq, bari, musawwir, menciptakan. Mengadakan dari yang sebelumnya tidak ada. Al-musawwir, membentuk rupa, warna-warnanya, rupanya, bentuk-bentuknya. Cifantum ketika melihat pohon-pohon ini, kemudian ingat nama Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir. Ingat nama Allah, lihat semua warna di sini. Pohon-pohonan dimanapun, antum di perjalanan manapun, di kereta atau di mobil atau di bis atau di motor, lihat pohonan. Ya kalau misalnya ngendarain jangan tapi ya. Atau dibonceng misalnya, lihat pohonan kemudian ya Musawwir, wahai yang Maha memberikan corak-corak warna dan segala bentuk ini. Seperti bentuk karpet dan awafi anfusikum afalatum sirun di sini, warna-warna antum, warna-warna kita semua. Makanya dalam surat Ar-Rum itu ayat-ayat Allah diantaranya apa? Beda-beda warna kita semua, beda-beda bahasa semua. Nah itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Lahul asma'ul husna, dia memiliki nama-nama yang terindah, terbaik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Syuf di sini bertasbih kepadanya siapa? Apapun yang di langit dan di bumi semua bertasbih kepadanya, sujud kepadanya dan bertasbih kepadanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak mengetahui, tidak memahami bagaimana tasbih mereka caranya atau bahasanya. Bahkan kodok pun yang Allah, yang Rasulullah SAW melarang, itu illat pengharaman pembunuhan terhadapnya apa? Karena suaranya adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan alam itu sebenarnya bertasbih. Burung, benda mati pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah disalami oleh seonggok batu. Dan itu menunjukkan bahwa saya, jika Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan benda mati pun bicara, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya. Tetapi yang tidak bertasbih siapa? Manusia dan jin yang kafir. Udah itu aja. Atau manusia dan jin yang fasik atau yang munafik tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebenarnya yang tidak bertasbih kepada Allah itu sedikit dari seluruh kaun alam semesta. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ard. Yang ada di langit semua, yang kita tidak tahu dari makhluk-makhluk mana yang tidak tahu sekarang, dan juga yang di bumi, di dalam perut bumi, dimanapun dia berada, mereka berada, mereka bertasbih senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan bahwasanya orang-orang pencari ilmu dan penuai kebaikan mereka diselawati oleh binatang dan seluruh alam diselawati, yaitu didoakan kebaikan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya alam semesta itu bertasbih kepada Rob mereka dan mereka mengakui siapa Rob mereka. Maka oleh karena itu berbuat syirik itu adalah kezaliman yang nyata. Kezaliman yang nyata, kezaliman yang terang benderang kezalimannya. Kenapa alam semesta mengakui Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya? Sementara orang yang berbuat syirik baik rububiyah ataupun uluhiyah itu mereka menyendiri. Tidak ada temannya. Dan tidak ada penolongnya. Ya, tidak ada satupun penolongnya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi tadi Al-Bari, dari kata Al-Bari kita ke Al-Hasyr itu. Al-Bari yang Maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak kitab adalah ada Fathul Bari, ada kitab namanya Ainul Bari, ada kitab namanya Faidul Bari atau Aunul Bari. Aunul Bari bukan Ainul Bari. Aunul Bari itu semua kitab-kitab syarah Sahih Bukhari semua, tiga-tiganya itu. Aunul Bari itu enggak tahu, ana lupa berapa jilid, kalau enggak salah 20-an lebih. Kalau Faidul Bari sekitar 11-an atau semacamnya, kalau Fathul Bari macam-macam. Itu semua kitab-kitab seperti Fathul Bari. Para ulama seringkali memberikan kitab atau judul terhadap kitab karya mereka dengan fatah, fatah, fatah, fatah, ya kan? Seperti Fathul Bari. Kemudian fatah kemudian ditambahkan dengan asma Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya. Seperti Fathul Bari. Fatah itu apa artinya? Pembukaan. Pembukaan yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan terhadap pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu ilmu. Makanya kemudian dinamakan kitab-kitab mereka Fathul Bari. Misalnya Fathul Qarib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi, Fiqih Syafi'i, Syarah Matan Abi Suja. Ya. Kemudian Fathul Mu'in syarah Qurratul Ain dalam fikih Syafi'i, kemudian Fathul Majid syarah kitab Tauhid, kemudian ada Fathul Wahhab, itu adalah kitab karya Zakaria Al-Ansari, kemudian ada kitab Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani, atau juga ada Fathul Qadir dalam fikih mazhab Hanafi. Fathul Qadir dan Asy-Syaukani itu tafsir. Kemudian ada Fathu Dzil Jalali wal Ikram, syarah Bulughul Maram karya Syekh Utsaimin. Ada juga Fath, apalagi? Ada yang tahu? Fath apalagi? Ada yang tahu? Fathul Aziz karya Ar-Rafi'i, kitab fikih Syafi'i belasan jilid. Ada kitab apa lagi? Fath apa lagi? Fath apa lagi? Enggak ada yang tahu kitab Fath apa lagi? Enggak tahu. Iya udah, kok enggak tahu. Ada Fathul Jawad karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada juga Fathul Mughith karya Imam As-Sakhawi. Dalam Fathul Mughith itu syarah Alfiyatul Hadith Al-Iraqi, Fathul Mughith 5 jilid karya Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam ilmu hadis, dan lain-lain banyak. Baik, jadi Al-Bari. Fatubu ila barikum, itu solusinya. Fatubu, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum. Fa di sini fa untuk menjelaskan, fa tafsiriyah. Fatubu ila barikum. Faqtulu anfusakum fa tafsiriyah. Maka maksudnya tafsirnya gimana? Menafsirkan bagaimana kalian bertaubat. Maka bertaubatlah kalian kepada Allah, terus ditafsirkan, dirinci bagaimana taubatnya, ini caranya. Uqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Di sini ada beberapa maksud sebenarnya, maksudnya untuk memahami uqtulu anfusakum. Lihat di sini, bunuhlah diri kalian, 179. Sebagian orang mengatakan yang dimaksud membunuh diri di sini adalah menundukkan jiwa untuk berbuat ketaatan dan mencegahnya dari mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu. Ini berarti tidak secara hakikat. Maksudnya faqtulu anfusakum, secara hakikat kita mengenalnya apa? Ya membunuh sampai mati dia. Tapi di sini ditafsirkan tidak secara hakikat. Itu tolong sebarkan yang belakang. Udah. Sebarkan yang belakang yang belum dapat disebarkan. Faqtulu anfusakum, secara hakikat udah kita tahu. Bunuh, bacok dengan cara apa, atau dengan cara santet, atau dengan cara apa, bunuh. Tapi di sini ada yang menafsirkan bukan secara hakikat, yaitu secara majaz. Maksudnya uqtulu anfusakum, tundukkanlah jiwanya. Jiwa kalian tundukkan. Tapi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah menafikan pendapat ini. Enggak benar. Menafikan kebenaran pendapat ini. Ini enggak benar. Dan juga Imam Qurtubi juga menghikayatkan kalimat ini, dan Imam Qurtubi juga menyalahkan pendapat ini. Pendapat ini batil. Yang benar adalah membunuh secara hakikat sampai mati, tewas. Tetapi di sini ada penafsiran ikhtilaf di antara ulama mengenai bagaimana proses pembunuhannya. Ya. Mengenai bagaimana proses pembunuhannya. Ada bilang 70.000 orang dibunuh. Yaitu 70.000 mereka yang menyembah patung itu, anak sapi itu. Dibunuh semuanya. Oleh siapa? Oleh orang yang tidak melakukan itu. Jadi tidak semua Bani Israel itu ketika ditinggal oleh Nabi Musa, tidak semuanya menyembah anak sapi itu. Enggak semuanya. Sebagiannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mutlakkan itu kepada mereka semua, bahwasanya mereka semua seolah-olah mereka semua yang menyembah. Nah, ada penafsiran yaitu yang menyembah itu kemudian cara taubatnya apa? Dibunuh oleh yang tidak menyembah. Ya, itu satu pendapat. Ada pendapat lain bahwasanya mereka semuanya diharuskan saling bunuh-membunuh tanpa kecuali siapapun. Yang mati dia mendapatkan taubat dari Allah, yang hidup pun juga mendapatkan taubat. Intinya lakukan dulu bunuh-bunuhan. Bacok-bacokan satu sama lain. Ya. Tapi hal-hal seperti ini sudah tidak ada di zaman sekarang. Maksudnya tidak ada di Al-Qur'an untuk disyariatkan sekarang, enggak. Itu orang yang berbuat syirik besar maksudnya, ya kita tidak langsung bunuh begitu saja sekarang. Harus ada istitabah dan semacamnya. Istitabah arti permintaan taubat. Taib. Jadi itu ada beberapa nafsiran. Di antaranya yaitu orang-orang yang tadinya, yang tadi ketika Nabi Musa alaihissalam pergi, itu mereka menyembah patung, itu mereka dihikayatkan disuruh, dan tafsir Mukasir, disuruh berihtiba namanya. Ihtiba itu seperti duduk kayak gini, atau kakinya dua gini. Gimana kayak? Ya kayak duduk biasa, kayak gini kakinya, kayak gini. Disuruh duduk kayak gitu, kemudian kepala tertunduk. Habis itu ditebas leher atau semacamnya. Oleh ditebas oleh mereka yang tidak menyembah patung. Itu hukumannya dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, yang kedua tadi apa? Satu sama lain mereka saling membunuh. Nah, dalam riwayat yang ini, yang satu sama lain saling membunuh, itu juga ada faedahnya. Jika memang itu benar, kita nggak tahu yang mana yang ini atau yang itu, tapi di sini akan dijelaskan sedikit. Kalau misalnya saling membunuh-bunuh, itu kan ada yang tadinya tidak menyembah ya kan, tapi terbunuh juga. Nah, tapi tetap ibrohnya ada. Ibrohnya itu ada. Bahwasanya orang yang soleh, meskipun soleh dia, dan melihat kemungkaran apalagi kesyirikan, lalu dibiarkan begitu saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan iqab pada mereka semua. Oke, kata Imam Qurtubi di sini, orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu mereka juga akan terbunuh. Kenapa? Karena mereka lam yughayyiru al-munkar hina abadu, yaitu mereka tidak mengubah kemungkaran ketika mereka melihat itu. Enggak ada usaha merubahnya. Wa innama tazalu, melainkan justru mereka yang soleh-soleh yang tidak menyembah patung anak sapi itu, mereka justru beri'tizal. Bukan menjadi mu'tazilah maksudnya, bukan. Mu'tazilah belum ada waktu itu. Mereka justru menyendiri, beruzlah. Wa kana al-wajibu 'alaihim an yuqatilu man 'abadah. Dan menjadi, seharusnya menjadi wajib bagi mereka untuk memerangi orang-orang yang menyembah patung itu. Jadi di sini ada ibrah berarti. Orang-orang yang alim, yang mengetahui, yang soleh, mereka dilarang untuk menyendiri ketika umat sedang dalam kegersangan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ustaz-ustaznya atau ulamanya diam, kemudian menyendiri di tengah dua pilar masjid aja, itu akan kena hukuman. Akan kena hukuman. Nah, itu ada ibrahnya. Makanya dalam Musnad Ahmad dikatakan dalam riwayat Abi Bakar, innan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nas idza ra'awul munkar falam yunkiru au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Sesungguhnya manusia jika mereka melihat kemungkaran dan mereka tidak mengingkarinya, saya tidak ada usaha mengingkarinya, maka ditakutkan apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan azabnya, baik untuk solehnya atau untuk kafirnya. Orang yang solehnya juga kena, orang yang berilmunya juga kena dengan azab tersebut, baik wabah, pes, banjir, gempa bumi dan semacamnya. Ya. Jadi yang menimpa itu juga orang-orang solehnya juga. Kenapa? Karena mereka diam. Orang-orang berilmunya juga ditimpa. Kenapa? Karena mereka diam, dan itu hukuman buat mereka. Dan juga hukuman buat orang yang bermaksiat. Tapi udah pasti yang bermaksiat dapat hukuman. Hukuman untuk orang yang diam, nah udah itu. Mereka kena juga azabnya nanti. Makanya dalam suatu kalimat ada dikatakan bahwasanya orang yang diam terhadap kemungkaran itu seperti syaitan akhras. Ada yang mengatakan ini hadis Nabi, tapi ini bukan hadis Nabi. Syaitan akhras itu adalah syaitan yang bisu. Dan seburuk-buruknya adalah kepala keluarga yang menjadi dayus, yaitu yang anak keluarganya atau istrinya atau anaknya yang ada di rumahnya itu melawan kemungkaran dan dia diam terhadap kemungkaran itu. Diam, padahal mampu untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Makanya seperti ini dayus namanya. Dan ini konsekuensinya besar, dosa besar ya. Baik. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan, ma min qaumin, tidak ada di suatu kaum, yu'malu fihim bil ma'asi, diamalkan di dalam kaum tersebut kemaksiatan-kemaksiatan, hum a'azzu minhum, mereka itu yaitu kaum tersebut kuasa untuk menasehatinya, dan juga amna, dan juga mereka mempunyai kewenangan, la yughayyirun, tetapi mereka tidak berusaha mengubah, illa ammahumullahu bi'iqabih, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan untuk mereka hukumannya, sama semua hukumannya. Tapi di dunia, ya di akhirat nanti ada hisabnya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya nanti di akhir zaman ada sekelompok yang akan berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi bukan kelompok yang dari Yaman yang di sebelum masa Nabi, bukan. Ini nanti di hari akhir nanti, di menjelang akhir-akhir dunia ini. Bahwasanya ada kelompok yang hendak menghancurkan Ka'bah. Mereka berbondong-bondong dengan pasukan besarnya, dan kemudian semuanya yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, kata Nabi SAW. Maka akan dibalikkan dari awal pasukan sampai akhir semuanya. Itu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dia akan dibalikkan ke tanah, dibalikkan, hancur mereka. Nah, kemudian Aisyah pun terheran, kok bisa semuanya itu dihancurkan? Padahal di antara mereka ada yang ada orang-orang yang sebenarnya bukan berniat menghancurkan Ka'bah. Ada pedagang, ada pelancong, ada yang lain-lain. Kok misalnya mereka bisa kena? Nah, terus apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW bahwasanya mereka dia akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Yaitu apa? Yang berniat menghancurkan Ka'bah dibangkitkan sesuai dengan apa niatkan dan diazab dengannya. Yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah tapi berniat berdagang aja di sana terhadap pasukan atau semacamnya, atau hanya mencari channel link jaringan network dan semacamnya, itu dihisab nanti sesuai dengan niatnya. Begitu juga nanti orang-orang soleh yang misalnya mereka tidak bernahi munkar, kemudian mereka diazab dalam dunia bersama dengan orang-orang yang bermaksiat itu, nanti ketika di akhirat ya juga akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka. Jadi gak disamakan nanti di akhirat, tapi di dunia disamakan azabnya, tenggelam, banjir dan semacamnya. Ya. Makanya di Pangandaran misalnya, atau di Aceh misalnya, dikasih tsunami dan semacamnya. Nah, itu orang-orang soleh ada nggak di sana? Orang soleh ada, orang soleh di sana. Mereka kena. Kenapa? Bukankah di sana banyak perzinahan ketika itu? Banyak perzinahan. Tapi orang-orang solehnya diam. Mereka berlindung di balik pilar-pilar masjid aja. Gak mau belusukan. Ya. Oke, begitu jadinya. Tapi ada di Pangandaran Ciamis itu. Ada sahabat saya itu. Ya alhamdulillah sekarang mungkin sudah lulus dari Madinah mudah-mudahan. Atau di Sulawesi sekarang. Dulu ketika itu kena tsunami. Ketika itu mau masuk Libya. Mau masuk Libya dan ternyata sudah ada orang-orang pada berlarian dari arah laut. Rumahnya dekat dari sana. Kemudian ketika tahu bahwasanya air pada datang, dia langsung ke rumahnya mengambil cuma beberapa ijazah aja. Ijazah pesantren. Karena besok ini harus pergi ke Warung Buncit, ke Jakarta. Ya. Kemudian itu ijazah udah kotor-kotor akhirnya kan. Udah apa namanya? Berwarna coklat. Karena mungkin kalau enggak salah belum dilaminating kalau enggak salah. Nah, udah jalan apa akhirnya dia sendiri melihat sendiri orang-orang tenggelam semua ketika dia berada di atas jembatan bersama orang-orang yang selamat itu. Ya, bukan di atas perahu Nuh, tapi di atas jembatan. Di atas jembatan itu melihat orang-orang pada mengalir begitu saja. Mereka terbawa oleh arus-arus itu, arus yang kecoklatan itu. Hancur mereka, udah pada tolong-tolong di sana enggak ada yang bisa menolong. Dan dia melihat mereka semua udah hilang, tewas, mati udah. Dan rumahnya udah hancur. Besoknya dia pun ke Jakarta dan ke Libya daftar. Dalam keadaan seperti itu daftar tetap, saking kukuhnya, kuatnya dia. Yang sebelumnya pernah mendaftar ke Libya tapi tidak diterima. Akhirnya sekarang pengen banget diterima. Akhirnya daftar ke Libya. Pengumuman kemudian setelahnya tentang kelulusan, enggak lulus lagi. Gimana tuh pahitnya? Sakitnya itu sekejur tubuh itu. Rumah hancur, LIPI yang gak lulus, kemudian menganggur, mau ke mana lagi? Tapi alhamdulillah abis itu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia ke Madinah, lulus ke Madinah. Kita fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum. Itu merupakan kebaikan bagi kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fataba alaikum, maka dia akan menerima taubat atas kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua nama yang agung, Tawwab dan Rahim. Dua nama yang agung, Tawwab, maha penerima taubat, dan Rahim, maha merahmati. Wa idz qultum, dan ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa. Kalau misalnya kita lihat di hadis-hadis Nabi, ada enggak yang berkata, oh dari sahabat, ada enggak yang berkata, ya Muhammad? Enggak ada. Ya Rasulullah, ya kan? Atau ya Nabi Allah. Atau ya, atau dan yang lain-lainnya. Tapi yang Muhammad nama langsung enggak ada. Kecuali Badui. Kalau Badui wajar dari desa langsung, tapi ini enggak. Kalau Bani Israel, ya Musa. Masya Allah, nabinya dikit ini. Ya. Ya Musa, wahai Musa. Lan nu'mina lak. Kita tidak akan beriman kepadamu sampai narallaha jahrah, kami melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan terang, dengan jelas, penampakannya jelas. Oke, sampai situ aja. Jadi mereka ini menantang, enggak, kita enggak mau beriman kepada wahai Musa sampai kita benar-benar melihat Allah subhanahu wa ta'ala jelas. Ini juga orang-orang liberal sekarang kayak gitu, kita enggak bakal beriman kepada Allah eksistensinya sampai kita melihat Allah wujudnya kayak gimana dan sebagainya. Hah? Mereka mengambil dari ini, mengambil dari hal-hal seperti ini. Yaitu syaitan. Yaitu mereka diwahyukan oleh syaitan dengan hal-hal seperti ini, dengan syubhat-syubhat seperti ini. Lan nu'mina laka hatta nara. Sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini pembahasan akidah, ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan akidah. Kalau sebagian besar sufia mengatakan Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat, baik di mimpi atau di alam nyata. Atau sebagian sufia, bukan sebagian besar, di alam mimpi atau di alam nyata Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Nah, kalau mu'tazilah gimana? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Kalau misalnya asyairah, Allah subhanahu wa ta'ala di dunia tidak bisa dilihat. Itu sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak dilihat, tidak terlihat oleh manusia, tidak mampu. Tetapi di surga bisa gak dilihat? Bisa oleh mereka. Nah, itu oleh asyairah dikatakan bisa sesuai dengan nas. Tapi penafsiran mereka berbeda. Mereka menafsirkan tafsiran yang jauh. Yaitu apa? Sesuai dengan nas Nabi. Bahwasanya kaum mu'minin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka para sahabat melihat bulan yang terang benderang, jelas gitu. Nah, kalau misalnya Asy'ariyah ini kan mereka berkehendak melawan Mu'tazilah yang menafikan penglihatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Mereka berusaha menentang Mu'tazilah. Mereka sepakat di dunia enggak bisa lihat. Oke. Tapi di akhirat Mu'tazilah mengatakan enggak bisa. Asy'ariyah pun berusaha membantai mereka. Bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penafsiran Asy'ariyah itu justru malah menyesatkan mereka sendiri. Yaitu apa? Bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu bisa, namun maksud dari melihat Allah adalah ziyadatul ilm. Menambah keilmuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat secara hakikat, tapi ditakwil melihat ini oleh mereka. Ya. Atau dengan makna bahwa saya melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat adalah melihat dengan qalbu. Makanya ziyadatul ma'rifah wal ilm. Itu bagi asyairah. Tapi bagi ahlu sunnah wal jamaah, bahwa saya melihat Allah, melihat secara hakikat terang benderang jelas, dah selesai. Sudah. Sesuai dengan nas, dah. Secara hakikat. Sudah kan beres permasalahan kan? Nah, kalau misalnya melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan qalbu, menambah ilmu. Nah, terus apa, nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang enggak bakal selesai. Nah, inilah makanya seringkali Asy'ariyah berusaha untuk melawan Mu'tazilah, namun justru Asy'ariyah, semoga Allah mengampuni para ulama mereka, justru Asy'ariyah menambah rancu dan menambah syubhatnya. Mereka berusaha melawan dan niat mereka baik, tetapi justru jadinya malah menambah syubhat. Nah, na'udzubillah min syubhat. Lanu min laka hatta narallaha jahra. Di sini naro dari kata apa? Ra'a yara. Artinya adalah melihat. Atau bisa juga ra'a yara memandang, berpendapat, bisa artinya. Bisa artinya itu. Coba kita buka surat Al-A'raf ayat ke-27. Al-A'raf ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Wahai bani Adam, janganlah pernah kalian ditipu oleh syaitan, terfitnah oleh syaitan. Fitnah bisa juga artinya makar, tipuan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, ia menanggalkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, pakaian keduanya, liyuriyahuma sawatihima, untuk memperlihatkan kepada kedua auratnya. Ayat 27. Jadi iblis itu senang sekali dengan terbukanya aurat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia, yaitu iblis, syaitan, huwa wa qabiluhu, dan kabilahnya, kaumnya, pengikutnya, yaitu keumuman jenis jin, yarakum, melihat kalian, ra'a yara, melihat kalian, min haitsu, dari suatu sisi, la tarawnahum, yang tidak kalian melihat mereka. Basicnya apa? Kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Dan setiap kita bermaksiat itu pasti ditemani dengan syaitan dari jenis jin. Makanya maksiat apapun kita itu pasti ada makhluk yang melihat. Imma malaikat pencatat amal, imma jin. Ya, pasti itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dari satu sisi yang kamu tidak bisa melihat mereka. Di sini ada khilafiyah antara ulama tentang apakah jin bisa terlihat secara bentuk aslinya atau tidak. Kalau jumhur mengatakan tidak bisa. Bahkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, tidak akan saya bisa percaya orang yang mengaku, mengklaim bisa melihat jin kecuali Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau, dan wallahu alam, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang melihat jin dalam bentuk aslinya, itu adalah sesuatu yang mungkin. Mereka, para ulama yang berpendapat bahwasanya jin tidak bisa terlihat melainkan hanya bisa melihat secara tasyakul, yaitu bentuk palsunya, itu juga istinbat dari nas yang tidak, yaitu ijtihad. Dan diantara ulama juga ada yang mengatakan bisanya atau mungkinnya jin asli bentuknya itu bisa dilihat, itu juga ijtihad dari ulama dari nas. Ya. Taib, Nabi SAW pernah menceritakan pernah bertemu dengan ini, pernah bertemu, itu sahih. Dan juga manusia juga banyak, atau sekarang terutama sebagian pun ada yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, baik dengan ditentengi oleh jin kemudian bisa melihat penampakan-penampakan, atau dengan cara lain. Ini misalnya diculik oleh jin ke alamnya misalnya, kemudian melihat mereka seperti apa dan seperti ini. Itu adalah mungkin. Bukan tidak mungkin, itu adalah mungkin. Tapi sebagian jumhur ulama mengatakan tidak mungkin seseorang melihat jin secara wujud aslinya. Jumhur ulama. Namun kalau anak pribadi mengambil pendapat yang mungkin. Ya. Dan wallahu a'lam. Karena diantaranya misalnya, Antum bisa enggak melihat wujud jin? Pernah melihat wujud jin berbentuk ular? Bukankah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita dilarang untuk membunuh ular kecil, ingat. Itu ular kecil. Kalau misalnya antum menemukan ular yang besar, anaconda di rumah antum, ya bunuh itu. Ini maksudnya ular yang kecil, ular yang ecek-ecek gitu. Baik warnanya hitam atau warnanya apa, ular yang ecek-ecek, jangan langsung dibunuh. Ya. Dan juga kalau bisa antum pegang terus buang keluar. Kalau antum enggak takut digigit. Ya, atau buang dengan cara apapun. Enggak bisa antum khusus gitu juga dia enggak ngerti. Beda sama kucing. Ya. Jangan langsung dibunuh. Beri waktu 3 hari kalau memang antum enggak mau membuangnya keluar. Tapi lebih baik antum buang keluar daripada lama-lama kan. Kemudian kalau misalnya sampai 3 hari dia keluar, berarti itu jin muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau misalnya dia tidak keluar, berarti itu syaitan. Maka bunuhlah dia. Ini menunjukkan bolehnya kita membunuh jin dari jenis jin syaitan, boleh. Ya enggak? Dan ini apakah mungkin kita memegang jin ketika Rasulullah menyuruh kita membunuh? Itu berarti bukankah itu memegang? Maksudnya bukankah itu jadi zat? Ngerti enggak maksudnya? Rasulullah menyuruh membunuh ular yang udah 3 hari diperingatkan, ditahzir 3 hari tapi enggak mau. Ya kan? Dia tetap di situ. Ya kan? Kemudian Rasulullah menyuruh membunuhnya. Nah, terus bagaimana mungkin kita kalau membunuhnya kemudian menembus gitu pakai sikin, pakai pisau, cuk, menembus gitu kan? Enggak mungkin. Pasti berbentuk zat, berbentuk fisik. Nah, di sini juga bisa menjadi dalil bahwasanya jin pun aslinya bentuk aslinya kadang-kadang dengan izin Allah bisa terlihat. Bisa terlihat. Dan di antara jenis jin juga ada yang dari bentuk ular, ada. Ya, baik jin muslim atau jin kafir, ini menunjukkan jin muslim ada yang berbentuk ular. Enggak masalah. Atau kata sebagian orang, ular adalah lambangnya setan, itu benar. Banyak yang dijadikan sebagai itu, ular naga, ular kobra dan semacamnya. Itu sahih, tetapi tidak semua jin berbentuk ular itu adalah setan begitu saja. Dengan pemahaman terhadap dalil ini. Ada yang berbentuk anjing, ya. Pernah lihat, ada yang berbentuk kucing hitam, ada yang dan semacamnya. Dan Allah alam bentuk-bentuknya seperti apa lah ya. Bentuk macan, monyet, dan yang seperti antum juga ada. Nah, min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Tayib hatta narallaha jahrah. Jahrah, terang-terangan, jelas ya. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka kemudian kamu pun akhodatkum, menyambar terhadap kalian halilintar. So'iqoh dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat bahwasanya so'iqoh dalam bahasa Arab itu bermakna tiga hal. Imma bermakna kematian, imma bermakna azab, imma bermakna api. Bisa tiga. Maut yang pertama. Jadi so'iqoh itu bisa bermakna kematian. Bisa juga kita ditafsirkan di sini dan telah mengambil kalian itu kematian, mematikan kalian. Kemudian azab, makna kedua dari so'iko bisa. Kemudian makna ketiga dari so'iko adalah nar, yaitu api. Ya. Jadi bukannya apa halilintar semacamnya itu, mereka mengandung api bukan? Ya bisa terbakar atau rumah itu, ya bisa. Kadang-kadang jin juga seperti itu. Ya. Jin juga seperti penampakannya berupa api, suras gitu kan. Percikan api kadang-kadang. Ya, banaspati misalnya namanya. Hah? Fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan kalian itu melihat. Yaitu para kaum-kaum itu mereka melihat. Baik melihat temannya itu terkena tersambar atau melihat dirinya tersambar gitu. Tapi kemudian summa ba'atsnakum, kemudian kami pun membangkitkan kalian. Ba'atsa ya ba'atsu bisa artinya membangkitkan, bisa artinya mengutus. Ya bisa artinya mengutus. Maksudnya di sini bukan mengutus, kemudian kami utus kalian. Utus mana? Bukan mengutus, tapi membangkitkan. Tapi artinya ba'atsa ya ba'atsu kadang-kadang bisa bermakna mengutus seperti walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah membaath, yaitu mengutus untuk setiap umat seorang rasul untuk apa? Beribadah kepada Allah semata dan menjauhi tauhid. Tsumma ba'atsnakum, kemudian setelah tadi udah dimatikan, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kalian kembali, wahai Bani Israel, min ba'di mautikum, setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian apa? Agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Berarti hidup kembali. Hidup kembali. Mungkin enggak? Hah? Mungkin. Ya mungkin. Kalau misalnya sekarang ada orang udah dikubur kemudian hidup lagi. Kalau antum lihat begitu mungkin enggak? Udah dikubur kemudian dia bangkit lagi ke atas lagi. Mungkin. Kalau misalnya antum lihat beneran ada. Mungkin enggak? Mungkin aja kan? Ya walaupun secara enggak mungkin, orang udah mati kok. Enggak, tetapi kok Allah takdirkan gimana? Mungkin enggak? Ya mungkin. Terus kenapa? Kalau udah ada orang di depan ya mau gimana lagi? Ditampar-tampar, "Oh, kamu setan, pasti kamu setan." "Enggak, saya bukan setan. Saya orang yang kemarin kamu kubur." Hah? Ya. Tetapi kalau misalnya di kuburan misalnya langsung ada terusan apa? Suara-suara itu. Nah, itu suara siapa itu? Nah, itu dia yang enggak bisa kita ini. Ima suara jin atau ima suara jin yang supaya kita ketakutan atau supaya kita mengkultuskan itu. Atau ima memang Allah berikan sedikit pada saat itu sedikit kemampuan untuk mendengar apa isinya. Mungkin enggak? Ya kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak mungkin. Atau melalui mimpi. Kadang ada orang yang bermimpi kemudian di mimpinya itu menyaksikan neraka dan semacamnya, azab dan semacamnya. Tapi biasanya seperti itu dari setan. Yang mimpi-mimpi yang buruk menakut-nakuti itu dari setan. Wallahu a'lam. Mana kita sambilnya? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bangkit dari kemudian hidup lagi. Makanya dia kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi bahwasanya di antara tujuan hidup atau bahwasanya tujuan hidup itu lo bersyukur. Iya. Tujuan hidup adalah bersyukur. Dengan dalil ini. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ada enggak di sini? Nih, nomor 3 dari halaman 113. Tujuan hidup secara umum adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara beribadah kepadanya. Dan juga bentuk syukur dan ibadah itu semua adalah zikir. Ya kan? Ya pasti. Makanya ada di dubur kulis sholah apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu. Okay. Karena itu semua zikir, syukur, beribadah itu tujuan hidup dan itu ya yang menghiasi hidup kita setiap detiknya insyaallah. Taib wa dhallalna 'alaikumul ghamam. Wa dhallalna, dan kami naungi kamu. Dhallalna, dhallala yudhallilu, menaungi. Kami menaungi atas kalian. Apa ya? Dengan apa? Al ghamam. Awan tipis putih dengan awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Di sini juga dikatakan selain itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka, yaitu ketika mereka berada dalam masa yang disebut sebagai masa tih, atih, selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Selain itu Allah Ta'ala mengingatkan pula kepada mereka tentang nikmat yang lain, yaitu Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan naungan awan di atas mereka dan menurunkan kepada mereka alman dan as-salwa. Alman, kalau misalnya dilihat di sini, alman itu adalah suatu zat kental dan manis seperti madu. dikatakan di sini jamur termasuk tumbuhan dari Al-Manna yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Bani Israel, dan airnya bisa mengobati sakit mata. As-Salwa adalah isim jenis yang berbentuk jamak, sedang bentuk mufradnya adalah salwat. Ada yang mengatakan tidak ada bentuk mufradnya. As-Salwa dikatakan dalam salah satu penafsiran dari para ulama adalah satu jenis burung yang hidup di darat, dagingnya sangat gurih dan mudah ditangkap. Enak sekali itu. Jarang burung yang mudah ditangkap, jarang. Burung enak, gampang ditangkap. Itu kalau sekarang udah habis itu. Burung-burung itu dibawa kepada kaum Yahudi oleh tiupan angin dari arah selatan setiap waktu sore. Itu satu penafsiran. Ada yang mengatakan as-salwa itu salah satu jenis madu. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi Allah memuliakan mereka dengan naungan awan di atas mereka dan menurunkan kepada mereka al-man dan as-salwa pada waktu peristiwa mereka tersesat, yaitu Yaumuti di Gunung Sinai selama 40 tahun. Pada firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa ma zolamuna, atau sebelumnya kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari kebaikan-kebaikan apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ini walaupun mereka zalim, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka rezeki dan keutamaan. Iya kan? Begitu juga orang kufar yang sekarang di barat, itu Allah berikan mereka rezeki yang berlimpah. Rezeki materi yang berlimpah. Itu semua adalah atas di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu masuk ke dalam Ar-Rahman. Keagungan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Maha merahmati semuanya tanpa kecuali. Walaupun yang dirahmati oleh Allah itu adalah zalim, tapi ini rahmat secara umum untuk semuanya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna. Dan mereka tidak wa ma zalamuna di sini artinya adalah mereka tidaklah menzalimi kami, maksudnya mereka tidaklah menganiaya kami. Ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah itu berbuat zalim. Tapi sebenarnya berbuat zalim itu tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan terzalimi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan terbekas padanya sesuatu pun karena tidak membutuhkan itu semua. Tetapi walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka, diri mereka sendiri ya. Anfusahum. Anfusahum ini maf'ulun bih. Objek. Tetapi pada diri mereka lah mereka berbuat zalim. Jadi objek zaliman itu mereka sendiri. Subjek zaliman ya mereka sendiri. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk menzalimi rakyat. Jadi ketika Bani Israel berbuat syirik, maka kezaliman kembali kepada mereka. Ya. Maka ketika antum mau benar-benar supaya tidak terzalimi, jangan berbuat zalim. Dengan apa? Menegakkan syariat Islam. Kalau tidak, pasti kezaliman itu kembali kepada kita. Pasti kezaliman itu kembali kepada kita. Makanya kan wa ma zalamuna. Ketika misalnya seseorang tidak menegakkan syariat Islam, tidak berusaha. Bukan tidak menegakkan, tapi tidak berusaha. Ya kadang-kadang kan ada yang berusaha, alhamdulillah, tapi memang qadarullah kurang mampu. Tidak berusaha menegakkan syariat Islam atau bahkan membuat hukum tandingan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Nah, itu akan kembali pada dirinya sendiri kezaliman tersebut. Akan kembali pada dirinya sendiri kezaliman tersebut dengan dalil ini. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Baik, sudah selesai insyaallah. Sekian dari saya. Hah? As-Samiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak ada salam di sini. Insyaallah As-Samiri akan kita lanjutkan nanti suatu ketika ya. Tidak dijelaskan sekarang. As-Samiri. Ada pertanyaan lain selain ini? Ada dari Ikhwan, ada? Hah? Kalau tidak ada, anak tes satu persatu. Ya, ya. Mas Asep Abu Faiz. Pelaku utama ini sila. Ia sendirinya. ya, yang memprovokasi, yang membuat. Memutlakan secara umum. Itu mungkin ada, tapi di sini dia tidak beribroh untuk samiri aja. Itu ada, itu hukuman untuk kelak nanti akhiratnya. Atau kalau misalnya samiri termasuk orang yang bertaubat, ya sudah, udah enggak ada ibroh. Hukuman khusus buat samiri gitu ya. Enggak, di sini ibrohnya bukan itu. Di sini ibrohnya untuk keumuman mereka. Ibrohnya adalah bukan di siapa provokatornya dan semacamnya, tetapi ibrohnya adalah di keumuman kaum, yang mana kaum itu membangkang dan ada di antara mereka yang soleh namun diam. Gitu. Itu ibrohnya, bukan ibrohnya diprovokasi. Ya. Zolalna, wa zolalna, dan kami menaungi. Zil, zil itu naungan. Zolala yuzolilu itu fi'il. Zolalna fi'il madhi. Zolal, bukan dhot, tapi dho. Dho artinya menaungi. Makanya ada mizolah, yaitu naungan, payung. Ketika ada orang terdapat kemungkaran, itu syariat muslah itu diperbolehkan atau dianjurkan itu ketika kapan gitu? Karena ada pernah dengar juga tadi sama ibu kan bahwa kalau memang terjadi takut-takut apa terancam. Yang berdiri lebih, yang duduk lebih baik daripada berdiri. Ya, ya sebentar ini yang tadi apa? Lam. Jadi begini, dia ada fi'il sulasi mujarrad dalam sharaf itu zalla yadhil. Zalla, zad, za, lam, lam. Ya kan? Asalnya gitu. Zalla. Itu artinya menaungi. Artinya naung, menaung. Nah, kemudian ada fi'il sulasi mazid bab ketiga. Fa'ala yufa'ilu menjadi zallala yuzallilu. Faham enggak itu? Nah, seperti itu yafa'ala yufa'ilu menjadi dhallala yudhallilu tadhlila. Gitu jadinya. Jadi lam di sini ada tiga seolah-olah. Tapi pada asal-asalnya lamnya cuma dua, double itu. Ya, mudha'afnya ainul fi'il dan lamul fi'il. Baik, yang tadi ini syariat uzlah itu adalah ketika fitnah tersebut tidak bisa disembuhkan oleh orang yang ada. Di sini yang dimaksudkan, yang dicela di sini adalah ketika ulamanya atau orang-orang solehnya itu sebenarnya punya kuasa dan punya kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh beruzlah gitu, nggak boleh. Kecuali kalau misalnya fitnahnya udah terlalu besar dan mana orang yang dia tidak diam atau orang yang bernahi munkar itu pasti akan terbunuh. Nah ini mungkin ini bisa disyaratkan uzlah atau bahkan disyaratkan hijrah. Makanya ada syarat hijrah ketika apa? Ketika sudah tidak bisa lagi menegakkan syariat di tanah yang dia berdiri di atasnya. Jadi dilihat dari kondisinya. Tapi sebenarnya kondisi di negeri ini apakah uzlah? Enggak uzlah di sini. Enggak. Di sini tetap bisa kita alhamdulillah azan bisa. Kita menegakkan ini bikin kajian bisa. Alhamdulillah enggak ada uzlah di sini sebenarnya. Kecuali kalau misalnya pemimpin negeri ini sudah benar-benar musyrik, kemudian siapa yang menegakkan agamanya dia ditembak tiba-tiba oleh kaum misterius misalnya. Ya, nah ini baru mungkin ada kondisi lain. Ya, baik. Ya. Asalnya amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar Amar ma'ruf nahi munkar itu karakteristik umat Muhammadiyah. Tapi dia hukum asalnya fardu kifayah seperti jihad. Tetapi ketika sudah ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh dirinya, maka menjadi fardu kifayah, fardu ain. Jadi lihat dari konteks. Antum ketika di sini ada orang yang berbuat munkar di tengah umat, maka fardu kifayah hukumnya. Tetapi kalau misalnya di depan antum dia sendiri berduaan di depan antum dia bermaksiat, dan antum wajib di sini menasehati, fardu ain jadinya. Dilihat dari kondisinya, tapi asalnya fardu kifayah. Itu kalau sudah ada yang mencukupi menasehati, maka sudah cukup. Ya begitu. Yang mengingatkan maka sudah cukup. Begitu maksudnya. Atau antum pertanyaan beda konteks? Relawan dari luar negeri untuk sini. Oh, dari kita untuk sana. Chef, ini kalau misalnya lihat teman-teman yang seperti itu, lihat apa yang di sekitar kita aja udah messy gitu, apa kacau balau. Kenapa kita malah berlarian ke sana gitu? Ya benar, bahwasanya itu mungkin ada sisi bagusnya kita membantu saudara misalnya. Tapi coba lihat di sini kita. Kalau misalnya memang melawan Syiah dan semacamnya, justru Indonesia ini, Asia Tenggara inilah sasaran paling besar mereka sekarang. Ya kan? Sasaran paling besar mereka itu kita di sini. Nah, caranya gimana sekarang? Caranya kita menetap di sini bukan untuk diam. Tapi benar-benar untuk menyuburkan ini supaya semua bersatu insya Allah Ta'ala. Begitu. Bersatu pertama dalam keilmuan, terus mengamalkan dan seterusnya. Begitu caranya. Emang baik kalau misalnya memang saudara-saudara kita di sana memang membutuhkan ini itu, benar. Tapi lihat, kita sendiri juga membutuhkan, sangat membutuhkan. Dan sangat disayangkan jika kita lebih semangat menyumbang tenaga kita untuk luar negeri, tapi untuk negeri sendiri kita nggak ada amunisi ya, Mat, dan semacamnya. Justru kita tuh sangat sangat membutuhkan pemuda-pemuda relawan yang mereka mau mengkaji, mau benar-benar berjihad di tanah airnya ini. Itu lebih butuhkan kita, sangat membutuhkan. Karena ke depan lawan kita Syiah, Khawarij dan seterusnya itu mereka makin menjamur. Kaum awam itu disuapi dengan uang dan semacamnya, itu makin banyak. Sebenarnya kita di sini siapa? Apa modal kita? Modal kita iman dan takwa, benar, tapi perlu juga orang-orang kader-kader, anak-anak muda. Maka lebih baik anak-anak muda itu jangan dialokasikan ke luar negeri. Maksudnya dialokasikan untuk berjihad ke luar negeri. Lebih baik berjihad di tanah air atau mencari ilmu ke luar negeri, kemudian kembali ke tanah air. Liyunziru qawmahum idza raja'u, yaitu ketika mereka pulang ke tanah air, mereka mentahdir umatnya. Mereka memberi inzar, memberi nazar, yaitu memberi peringatan pada umatnya. Itu yang dibutuhkan. Ya. Jangan malah justru kita memberi amunisi keluar, kita di sini ngos-ngosan di sini, capek-capekan. Enggak seperti itu. Dan benar kita ngos-ngosan. Semua dari kita tuh ngos-ngosan di sini kan. Dari segi pekerjaan, dari segi ini semua bingung, sibuk dan semacamnya. Ya. Itu wallahu alam. Tapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang hendak berbuat baik insyaallah taala. Cuma benar yang namanya kebaikan perlu dikonsiderasikan sesuai dengan maslahat dan madharatnya, sesuai dengan wilayahnya, daerahnya, sesuai dengan kapasitasnya juga. Wallahu alam. Wallahu alam, itu aja. Subhanakallahumma wabihamdika, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. 5 menit lagi tawadhu'ul ihram.